Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan bahasan dari kitab Tauhid dengan mengacu penjelasan yang ada di Qaul Mufid ala kitab Tauhid. Setelah bahasan ini telah libur selama 1 tahun lamanya. Terakhir kita sampai di babus syafaat. Dan tadi kita masuk pada masail, namun akan kita mulai dengan kita baca matan kitab Tauhid di bab syafaat, kemudian kita akan baca penjelasan yang ada di al-masail. Ya, bab syafaat, bab tentang syafaat. Di sini dibawakan sejumlah ayat Al-Quran. Yang pertama adalah firman Allah di surat Al-An'am ayat yang ke-51. Wa angdir bihil ladina yakhafuna ayyusharu ila rabbihim. Dan takut-takutilah dengannya, dengan Al-Quran, orang-orang yang merasa takut ketika mereka dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa taala, laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi'. Tidak ada bagi mereka pelindung, tidak pula pemberi syafaat yang akan menyelamatkan mereka dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala meniadakan adanya syafaat. Maka dalam Al-Qur'an ada syafaat yang ditetapkan adanya dan syafaat yang ditiadakan keberadaannya. Dan syafaat itu ditiadakan keberadaannya adalah syafaat yang ditujukan kepada orang-orang kafir, atau syafaat yang terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di surat Az-Zumar ayat yang ke-44, Allah berfirman, "Kullillahi syafa'atu jami'an." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahasanya hanya milik Allah semua syafaat. Maka ayat ini dalil bahasanya ada banyak jenis syafaat, dan semua jenis-jenis syafaat itu tersebut semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika seorang itu ingin mendapatkan syafaat dari nabi atau orang saleh yang lain, maka hendaklah dia minta kepada Allah, karena Allah yang punya. Sehingga berdasarkan ayat ini tidak dibenarkan minta kepada nabi atau kepada orang saleh agar orang tersebut memberi syafaat kepada kita pada hari kiamat. Dan ayat ini dalil menetapkan adanya syafaat. Maka ada syafaat yang ditetapkan, yaitu syafaat yang tertuju kepada orang-orang yang beriman, dan syafaat yang terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di ayat berikutnya yang merupakan ayatul kursi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih." Maka tidak ada yang bisa memberikan syafaat 'indahu di sisi Allah Subhanahu wa taala illa bi'iznih, kecuali dengan izin Allah. Maka ayat ini dalil adanya syafaat yang ada dan adanya syafaat yang tidak ada. Ayat ini menetapkan adanya syafaat manakala dengan izin Allah, dan menetapkan bahwasanya tidak ada syafaat jika tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa kita katakan ayat ini adalah dalil yang mengkompromikan sejumlah dalil, sejumlah ayat dalam Al-Quran. Di sebagian ayat Allah meniadakan syafaat, dan di sejumlah ayat yang lain Allah menetapkan adanya syafaat. Maka komprominya bisa kita dapatkan dalam ayat ini, potongan ayat di surat Al-Baqarah ayat yang ke-255. Bahasanya syafaat yang ada adalah syafaat dengan izin Allah, dan syafaat yang tidak ada adalah syafaat yang tanpa izin Allah. Kemudian di surat An-Najm ayat yang ke-26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a." Dan betapa banyak malaikat di langit yang syafaat mereka itu tidaklah bermanfaat sedikit pun illa mim ba'di ayyadhanallah. Kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya, liman yasha'u wa yardha. Yang syafaat tersebut didapatkan oleh orang-orang yang Allah kehendaki dan Allah ridai. Maka dalam ayat ini terdapat keterangan tambahan tentang syarat adanya syafaat. Kalau di ayat kursi cuma ada satu syarat, yaitu syafaat terjadi dengan izin Allah. Maka di sini ditambahkan bahasanya syafaat itu ada pada hari kiamat, manakala pertama dengan izin Allah. Illa mim ba'di ayyadhanallah, kecuali setelah Allah mengizinkannya. Kemudian syarat yang kedua, syafaat tersebut hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang Allah ridai, dan Allah tidaklah ridha kepada orang musyrik. Allah tidak ridha kepada orang kafir. Ridha Allah hanya tertuju pada orang-orang yang bertauhid. Ya, maka syarat yang kedua orang yang mau diberi syafaat adalah orang yang Allah ridai dan Allah kehendaki, yaitu orang yang bertauhid. Kemudian berikutnya adalah surat Saba ayat yang ke-22 dan 23, al-ayatain dua ayat, berarti 22 dan 23 yang beliau inginkan adalah demikian. Tidak hanya yang terkutip secara tegas di sini. Kulita ulladzina za'antum min dunillah, katakanlah, ya, panggillah, beribadahlah kalian atau serulah kalian pada orang-orang yang kalian kira sebagai tandingan-tandingan selain Allah. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. Maka mereka-mereka tersebut berhala-berhala yang kalian sembah, mereka tidaklah memiliki hak milik meskipun seberat dzarrah di langit, tidak pula di bumi. Kemudian lanjutannya ayat, wa malahum fihi min syirkin, dan mereka juga bukanlah memiliki saham. Tidaklah mereka memiliki saham kepemilikan atas langit dan bumi. Wa malahu minhum min dhahir, tidak pula mereka itu adalah pembantu-pembantu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutannya ayat, walatang fa syafa'atu indahu illa liman adzinalah. Dan syafaat tidaklah bermanfaat di sisi Allah kecuali bagi orang-orang yang Allah izinkan. Yang dua ayat ini disebut oleh Ibnul Qayyim dengan sebutan dua ayat dalam Al-Quran yang mencabut kemusyrikan sampai ke akar-akarnya. Dua ayat dalam Al-Quran, surat Saba ayat 22 dan 23 adalah ayat yang mencabut kemusyrikan sampai ke akar-akarnya. Kenapa demikian? Karena makhluk yang layak untuk kita sembah-sembah, seandainya ada makhluk yang layak untuk kita sembah-sembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka makhluk tersebut haruslah memiliki minimal satu dari empat pilihan yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Dan Allah tegaskan bahasanya empat-empatnya itu tidak ada. Tidak ada satupun makhluk yang memiliki satu dari empat hal tersebut. Ya, seandainya ada makhluk yang berhak untuk disembah, maka pilihan yang pertama dia adalah makhluk yang punya hak milik, yang independen atas langit dan bumi. Ya, dia pemilik mutlak atas satu bagian dari langit dan bumi, dan tidak ada makhluk yang demikian. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Mereka tidak punya hak milik independen di langit dan di bumi meskipun cuma satu dzarrah. Jika satu dzarrah saja tidak, maka apalagi yang lebih besar daripada itu. Kemudian ya, kalau tidak pemilik independen, maka ya punya saham. Punya saham kepemilikan. Dia punya saham kepemilikan di langit 50%, Allah 50%. Ya kalau enggak sampai 50%, ya kuranglah, enggak apa-apalah. Yang penting punya saham. Karena siapa yang punya saham, maka tentu punya hak bicara. Punya hak bicara, maka dia akan bisa membela penyembahnya. Dengan memanfaatkan sahamnya tadi, dia punya saham 10%, 10% itu dia pakai untuk menolong penyembahnya. Jangan kau siksa, wahai Allah, janganlah kau siksa orang ini. Dia penyembahku, dia pengikutku, dan aku punya hak 10% di sini. Namun Allah tegaskan bahasanya tidak ada satupun yang punya saham. Malahum fihima min syirkin. Tidak ada satupun makhluk yang punya saham kepemilikan berpartner dengan Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi. Kemudian yang ketiga, ya kalau tidak pemegang saham yang layak, makhluk yang layak untuk dijadikan dipuja-puja dan disembah-sembah adalah jongosnya Allah. Pembantunya Allah Subhanahu wa taala, yang Allah itu akan kerepotan jika pembantunya mogok. Yang Allah itu kerepotan jika pembantunya mogok kerja. Atau malah mudik. Dia kerepotan dan kesusahan, maka dia punya hak untuk neko. Maka dia punya hak untuk ngomong. Nanti kalau ngomongnya kok sudah bolak-balik enggak didengar, dia pilih mudik saja, tak pulang saja. Maka jangan. Nanti saya repot kalau kamu mudik. Maka kalau pembantu semacam itu punya kekuatan untuk melakukan negosiasi. Kekuatan untuk melakukan negosiasi. Karena dia adalah pembantu yang dibutuhkan. Pembantu yang dibutuhkan. Maka pembantu yang dibutuhkan semacam ini, ya mas, itu boleh jadi punya kekuasaan yang lebih hebat daripada yang lain. Karena dia pembantu, pemilik langit dan bumi. Maka jika ada makhluk yang semacam itu, layaklah. Ya, logis dan wajarlah kalau ada yang menyembahnya. Nanti karena makhluk tersebut nanti akan memanfaatkan posisinya sebagai pembantu yang dibutuhkan. Namun Allah tegaskan, wa malahu minhum min dhahir. Tidak ada satupun dari mereka yang dhahir jadi pembantunya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun dari mereka yang menjadi pembantu dan penolong bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka pilihan yang terakhir, dan ini yang ada hubungannya dengan bab ini. Maka pilihan yang terakhir, ya kalau tidak dapat yang jadi pembantu, ya, maka sembahlah makhluk yang dia punya hak untuk memberikan syafaat, yang dia memberikan syafaat tanpa izin. Yang bisa memberikan syafaat tanpa izin, dia akan ngomong pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ini penyembahku, ini pemujaku, ya, jangan kau siksa dia. Mimbabi syafaat, dalam rangka memberikan syafaat. Dan dia bisa mengajukan syafaat tersebut tanpa izin. Dan itu hanya terjadi manakala Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang kekuasaannya kurang sempurna. Adapun zat yang sempurna kekuasaannya, maka tidak ada satupun orang berani bicara kecuali minta izin terlebih dahulu. Dan Allah tegaskan, dan inilah yang ada hubungannya di bab ini, wala tanfa syafa'atu indahu illa liman adzinalah. Dan tidaklah syafaat itu manfaat di sisi Allah illa liman adzinalah, kecuali syafaat yang diajukan oleh orang-orang yang Allah izinkan. Nah, inilah empat jenis makhluk yang seandainya ada, mereka itu berhak, layaklah, logis dan wajar kalau disembah-sembah. Nah, manakala tidak ada satupun makhluk yang berkedudukan di satu dari empat hal tadi, seluruh makhluk tidak ada yang menempati posisi satu dari empat tadi, maka atas alasan apa dia disembah? Maka tidak ada alasan logis untuk menyembahnya, karena makhluk yang disembah manusia tadi bukan satu dari empat hal di atas. Maka tidak ada alasan untuk mempertahankan kemusyrikan. Maka tercabutlah subhat-subhat kemusyrikan sampai ke akar-akarnya. Oleh karena itu, dua ayat ini dinamai oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala adalah dua ayat dalam Al-Quran yang mencabut kemusyrikan sampai ke akar-akarnya. Sehingga tidak ada lagi alasan apapun bagi siapapun untuk menyembah makhluk. Karena demikianlah keadaan makhluk. Tidak ada satupun dari mereka yang berposisi di satu dari empat pilihan di atas. Kemudian penulis Kitab Tauhid membawakan perkataan Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimallahu ta'ala. Dan ini adalah satu hal yang cukup langka di matan Kitab Tauhid. Jarang ada kutipan pendapat orang. Karena isinya adalah ayat Quran, hadis Nabi. Dan kita jumpai kutipan perkataan orang yang ketika beliau menjelaskan masalah syafaat. Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimallahu ta'ala mengatakan, nafallahu amma siwahu kullama yata'alaku bil musyrikun. Ini membahas tentang dua ayat di surat Saba tadi. Maka Allah tiadakan dari selain Allah, yaitu dari makhluk, segala hal yang menjadi alasan orang-orang musyrik, yang menjadi pegangan dan gantungan orang-orang musyrik. Maka gantungan orang musyrik, pegangan orang musyrik dalam menyembah makhluk adalah satu dari empat hal di atas. Maka Allah tiadakan ayakuna li ghairihi mulkun. Kalau ada selain Allah yang punya kepemilikan dan kekuasaan atas langit dan bumi, yaitu kepemilikan yang mustaqillah, yang independen, yang murni seluruhnya 100% adalah miliknya, yang dia punya kewenangan untuk mengatur 100% tanpa ada pembatasan, karena dia pemilik mutlak, pemilik yang sempurna. Dan itu tidak ada satupun makhluk yang semacam itu. Auqistun minhu, atau dia punya saham dan dia berserikat dengan Allah Subhanahu wa taala, berkongsi dan bekerjasama dengan Allah dalam kepemilikan atas langit dan bumi. Itu pun juga enggak ada. Au yakuna aunan lillah, atau dia jadi pembantu dan penolong Allah Subhanahu wa taala yang Allah berhajat kepadanya. Dan itu pun juga tidak ada. Jika tiga-tiganya tidak ada, lam yabqa ila syafa'at. Maka tidak ada alasan untuk menyembah makhluk kecuali satu saja. Yang disembah tadi bisa memberikan syafaat kepada Allah untuk menolong, menyelamatkan orang yang menyembahnya. Fabayyana, lalu Allah pun jelaskan, anna halan tanfa'ila liman adzina lahu rabbu. Bahasanya syafaat itu adalah bermanfaat kecuali bagi orang-orang yang Allah mengizinkan agar dia diberi syafaat. Sebagaimana firman Allah ta'ala, wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali tertuju pada orang-orang yang Allah ridhai. Fahati syafaat, maka syafaat yang disangka bisa didapatkan oleh orang-orang musyrik, itulah syafaat yang muntafiyah, yang tidak bakalan ada pada hari kiamat. Sebagaimana telah ditiadakan oleh Al-Quran dalam banyak ayat. Maka beliau katakan di Ibnu Taimiyah mengatakan di sini bahasanya syafaat yang manfiyah adalah syafaat yang ada dalam prasangka dan keyakinan orang-orang musyrik, yaitu syafaat bahasanya makhluk yang dia sembah, berhala yang dia sembah bisa memberikan syafaat untuk dirinya, untuk penyembahnya. Nah, itu yang Allah, dan dia bisa memberikan syafaat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Inilah syafaat yang ditiadakan oleh Al-Qur'an. Wa akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan anau ya'ti, bahasanya beliau akan datang kepada Allah dan bersujud kepada Rabb-nya. Wa yahmaduhu, dan memuji-muji Allah. Maka lihat, la yabda'u bi syafa'ati awalan. Nabi tidak bisa langsung memberi syafaat. Tsumma yuqalu lahu, barulah setelah dikatakan kepada Nabi kita besok pada kiamat, irfa' ra'saka, angkat kepalamu wahai Muhammad, wa qul yusma, katakanlah dan didengarkan apa yang kau katakan, wasal tu'ta, mintalah dan akan diberikan apa yang kau minta, isfa' tu syafa', berilah syafaat dan akan dikabulkanlah syafaatmu. Barulah Nabi bisa mengajukan syafaat. Dan Abu Hurairah berkata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man as'adun nasi bi syafa'atika, wahai Nabi, siapakah orang yang berbahagia karena mendapatkan syafaatmu?" Maka di sini isim tafdil, namun maknanya bukan tafdil. Wazannya wazan isim tafdil, as'ad, af'alu. Namun dia isim tafdil di sini maknanya nisbah. Sehingga makna hadis ini, man sa'ida minan nasi bi syafa'atika, siapakah di antara manusia yang berbahagia mendapatkan syafa'atmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, dengan penuh ketulusan dari relung hatinya yang paling dalam, fatilka syafaat, maka syafaat yang ada pada kiamat itu tertuju pada li ahlil ikhlas, untuk orang-orang yang ikhlas dan tulus dalam mengucapkan la ilaha illallah, sehingga dia adalah orang-orang yang bertauhid, dan itu pun dengan izin Allah. Wala takunu liman asyraka billah, maka tidak ada syafaat bagi orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat syafaat, maka boleh jadi orang bertanya, kalau Allah mau ngampuni seseorang, mau mengeluarkan dia dari neraka, kenapa sih perlu harus ada pihak ketiga segala? Kenapa enggak langsung saja selesai? Lalu apa hakikat syafaat? Yang padahal Allah bisa mengampuninya dan mudah bagi Allah untuk mengampuninya tanpa peran pihak ketiga. Wa hakikatuh, maka hakikat dari syafaat, anallah subhanahu wa ta'ala walladhi yatafaddal ala ahlil ikhlas. Hakikatnya Allah lah yang memberikan nikmat kepada orang yang bertauhid. Lalu Allah mengampuni orang yang bertauhid dengan perantaraan doa orang yang Allah izinkan untuk memberi syafaat. Tujuannya apa? Liukrimahu, sebagai bentuk Allah mau memuliakan orang yang mengajukan syafaat, supaya nampaklah dia kalau dia adalah manusia istimewa lebih daripada hamba-hamba yang lain. Maka tujuan dari syafaat, padahal Allah bisa mengampuninya tanpa pihak ketiga, adalah Allah ingin menampakkan mulianya manusia-manusia tertentu. Wa yanalal maqamal mahmud, sehingga orang tersebut mendapatkan posisi dan kedudukan yang terpuji. Fasyafaat, masih perkataan Ibnu Taimiyah, fasyafaatul lati nafaha al-Qur'an, maka syafaat yang ditiadakan oleh Al-Qur'an dalam banyak ayat, maka nafiha syirkun, adalah syafaat yang mengandung kemusyrikan. Ini syafaat yang disangka oleh orang-orang musyrik, atau syafaat untuk orang musyrik. Walihada, oleh karena itu Al-Quran menetapkan syafaat, namun itu syafaat bersyarat dengan izin Allah, fil mawadi', dalam banyak ayat. Dan Nabi SAW menjelaskan annah, bahasanya syafaat, la takuni ila li ahli ikhlas wa tauhid. Penyesyafaat tidaklah ada kecuali untuk ahlul ikhlas, dan ahlul ikhlas itu sama dengan ahlu tauhid, orang yang bertauhid. Intaha kalamuhu, sekian perkataan Abul Abbas Ibnu Taimiyah. Kemudian penulis Kitab Tauhid mengatakan fi masail, kandungan yang ada dalam bab ini, tafsirul ayat, tafsir untuk sejumlah ayat. Di sarahnya dikatakan wa yakhamsun, ada lima ayat yang beliau bawakan, dan telah dijelaskan dan telah lewat penjelasannya oleh Ibnu Taimin di tempatnya masing-masing. Kemudian deskripsi tentang syafaat yang manfiyah. Syafaat seperti apa yang ditiadakan oleh Al-Quran? Berdasarkan perkataan Syekhul Islam, maka nafiha syirkun, syafaat yang ditiadakan adalah syafaat yang mengandung kemusyrikan. Syafaat untuk orang-orang musyrik, atau syafaat yang disangka oleh orang-orang musyrik, yang bisa diberikan oleh berhala-berhalanya. Maka semua syafaat yang terkandung di dalamnya kemusyrikan, maka itu adalah satu hal yang tidak ada pada hari kiamat nanti. Kemudian poin yang ketiga, deskripsi syafaat yang ada pada hari kiamat nanti. Berdasarkan perkataan Syekhul Islam yang tadi kita baru saja baca, dia adalah syafaat untuk orang yang bertauhid, itu pun bersyarat. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan di ayat yang lain ridha Allah untuk pemberi syafaat dan ridha Allah untuk orang yang mau diberi syafaat. Dengan tiga syarat. Allah mengizinkan untuk adanya syafaat, Allah memberikan ridha kepada orang yang memberi syafaat, dan Allah ridha kepada orang yang diberi syafaat. Kemudian poin yang keempat, dhikru syafa'atil kubra. Ada pembahasan tentang syafaat besar, syafaat yang terbesar, yang ini sama dengan al-maqam al-mahmud yang Allah sebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Isra. Asa ayyaba asaka rabbuka maqamam mahmuda. Allah akan memberikan kepadamu maqam yang terpuji. Nah, apa itu syafaat uzma yang dia sama dengan maqam mahmud? Ibnu Taimin mengatakan wa yasyafa'a fi ahli al-mawqif ayuqda bainahum. Ya, syafaat kubra yang ini hanya dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak dimiliki oleh yang lain. Dia adalah syafaat untuk penghuni mahsyar. Penghuni mahsyar semua manusia dan jin. Dan syafaatnya adalah hasil syafaat ayyuqda bainahum. Segera keluar keputusan tentang nasib penghuni mahsyar, mana yang mau masuk surga dan mana yang masuk neraka. Ya, maka syafaatnya adalah supaya Allah menyegerakan hisab dan kejelasan keputusan tentang nasib para penghuni-penghuni mahsyar. Mahsyar disebut juga dengan mauqif. Disebut juga dengan arasatul qiyamah. Ini tiga istilah ini maknanya sama. Mauqif, mahsyar, atau arasatul qiyamah. Kemudian kalau kita lihat di matan, wa yal maqamul mahmud, maka syafaat kubra itu menurut Muhammad Ibn Abdul Wahab itu sama dengan maqamul mahmud. Namun kalau saya Ibn Uthaymin tidak setuju. Kita lihat beliau mengatakan wayal maqamul mahmud ay minhu. Beliau tidak setuju kalau itu wahia. Namun kalau beliau lebih tepat mengatakan wa minhu maqamul mahmud. Ay minhu. Maka syafaat itu adalah bagian dari maqamul mahmud. Namun dia bukan satu-satunya. Maqam mahmud yang Allah janjikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satunya bentuknya adalah syafaatul kubra, namun itu bukan satu-satunya. Kalau Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab, syafaat uzma itu sama dengan maqam mahmud yang ada di surat Al-Isra. Namun Syaikh Ibnu Utsaimin tidak. Kalau beliau, syafaat uzma itu bagian dari maqam mahmud. Artinya ada hal-hal yang lain yang tergolong bagian dari maqam mahmud yang Allah berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, deskripsi tentang apa yang akan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat berkaitan dengan syafaat uzma atau syafaat kubra. Deskripsinya annahu la yabda'u bi syafa'ah. Nabi tidak bisa langsung ngasih syafaat. Enggak bisa langsung ngomong. Namun bal yasjud. Beliau sujud terlebih dahulu ketika diizinkan untuk ngomong, memberi syafaat, syafa'ah. Baru beliau memberi syafaat. Penjelasannya sama persis sebagaimana telah disampaikan oleh Syekhul Islam Abdul Abbas Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, wa bidh-dhahir, dan itu satu hal yang jelas. Dan hal ini menunjukkan keagungan Allah dan menunjukkan sempurnanya adab dan etika yang dimiliki oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang keenam, man as'adun nasi biha, manusia yang berbahagia mendapatkan syafaat Nabi. Namun ini adalah syafaat Nabi yang di sini adalah syafaat untuk ahli kabair. Syafaat untuk orang yang bertauhid, bukan syafaat kubra. Karena tidak disyaratkan iman untuk mendapatkan manfaat dari syafaat kubra. Orang kafir pun mendapatkan manfaat kejelasan status dan tempat kembali. Orang kafir yang ada di mauqif, baik jin yang kafir, manusia yang kafir, mendapatkan manfaat darinya. Maka ini maka orang yang berbahagia mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi katakan dia adalah orang yang bertauhid. Ini bukan tidak terkait dengan syafaat uzma. Kalau dapat syafaat uzma, untuk dapatkan dampak dan manfaat dari syafaat uzma tidak disyaratkan tauhid. Ini adalah syafaat Nabi untuk ahlul kabair min ummatihi, untuk para pelaku dosa besar dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang berbahagia mendapatkan syafaat Nabi adalah orang yang bertauhid, orang yang tulus ikhlas mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh ketulusan dari hatinya. Dan jika dia benar-benar tulus dari hatinya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan melaksanakan konsekuensinya. Dan la ilaha illallah maknanya tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan tidak boleh dimaknai dengan tidak ada sembahan kecuali Allah. Karena seandainya terjemah dari la ilaha illallah itu adalah tidak ada sesembahan kecuali Allah, lakan al-waqi' yukadzibu hadza. Niscaya realita itu mendustakan terjemah tadi. Karena kita jumpai adanya banyak sesembahan selain Allah yang disembah dan dinamai dan diyakini sebagai Tuhan dan sesembahan. Namun itu semua adalah sesembahan yang tidak berhak untuk disembah. Wahina itin, maka pada saat itu maka ya ta'ayan, sebuah keniscayaan bahasanya yang dimaksudkan, terjemah yang dimaksudkan dan diinginkan dari la ilaha illallah, dan tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan la ilaha illallah mengandung dua rukun, nafyan wa itsbatan, peniadaan, negasi dan penegasan. Dan perpaduan antara dua hal ini, negasi dan penegasan, adalah tauhid. Tidaklah disebut tauhid kecuali harus mengandung dua hal ini. Karena penegasan semata la yamna'ul musyarakah, tidak menghalangi adanya kebersamaan. Kalau cuma kita tegaskan Allah adalah sesembahan, maka dimungkinkan yang lain juga bisa menjadi sesembahan. Wa nafyu al-mujarrah, namun kalau semata-mata negasi, ta'tilun mahdun, maka itu murni pengingkaran. Kalau mengatakan tidak ada sesembahan, maka ini murni pengingkaran, bukan tauhid. Seandainya Anda mengatakan tidak ada sesembahan, maka berarti Anda menihilkan semua sesembahan. Dan jika Anda mengatakan Allah adalah sesembahan, Anda belum bertauhid. Karena kalimat semacam ini, Allah adalah sesembahanku, hadis sirah, maka kalimat semacam ini la tamna'ul musyarakah, belum menghalangi akan adanya yang lain juga sebagai sesembahan. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengatakan wa ilahukum ilahu wahid, sesembahan kalian adalah sesembahan yang esa. Karena Allah di sini menggunakan kalimat positif penegasan ilahukum ilahun, maka Allah perlu menegaskannya supaya mengandung makna tauhid, perlu ditegaskan dengan kata-kata wahid. Sesembahan kalian hanyalah satu, selain dia bukan sesembahan kalian. Maka jadi bermakna tauhid. Maka kalimat positif atau penegasan itu bisa mengandung makna tauhid kalau bentuknya modelnya semacam ini, ada penegasan kalau dia adalah satu hal yang tunggal. Kemudian anna la takunu liman asyraka billah syafa'ah, tidaklah ada bagi orang yang menyekutukan Allah. Mengingat firman Allah fama tangfa'uhum syafa'atu syafi'in, tidaklah bermanfaat bagi orang kafir syafa'atnya orang yang bersyafaat. Dan ayat-ayat yang lain yang dalam ayat tersebut Allah meniadakan adanya syafa'at bagi orang-orang yang musyrik. Ditambah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam khalisan min qalbihi, syafaat itu bermanfaat untuk orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh ketulusan. Kemudian poin yang ke-8, terdapat dari perkataan Abu Labas Ibn Taimiyah terdapat penjelasan tentang hakikat syafaat. Hakikat syafaat adalah Allah mau memberi anugerah kepada orang yang bertauhid. Dan Allah mengampuni orang yang bertauhid tadi dengan perantaraan sosok dan orang yang Allah izinkan untuk memberi syafaat. Tujuannya karena Allah ingin memuliakan si pemberi syafaat dan supaya dia mendapatkan posisi yang terpuji. Ya, demikian kan, kita lanjutkan dengan bab berikutnya, ba'dal salatil isya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Marudawana alhamdulillahi rabbil alamin.